Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini, tapi mudah-mudahan kita masih punya banyak waktu untuk membahas sisa dari pembahasan tentang haid, nifas, dan juga istihadah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Wa aqallu tuhri baina al-haidhataini 15 yawman wa lahadda li'aktsarih. Kita sampai pada pembahasan bacaan ini kita nih. Bacaan kita sampai pada wa aqallu tuhri bainal haidhataini, dan paling sedikitnya masa suci. Kemarin kita udah beres tentang paling sedikitnya masa haid. Paling sedikitnya masa haid itu yaumun wa lailah. Paling banyaknya masa haid 15 hari. Paling sedikitnya apa namanya masa hamil 40 lahdhah, sebentar. Si biasanya 40 hari, paling lamanya 60 hari. Sekarang wa aqallu tuhri, paling sedikitnya masa suci bainal haidhataini, antara dua haid. Jadi dari satu haid ke haid yang lain itu jaraknya paling minimal 15 yawman, 15 hari. Wala hadda li aktsarih, dan tidak ada batas untuk waktu maksimalnya. Jadi tidak ada batasan maksimal. Tidak ada batasan maksimal untuk masa suci. Artinya orang bisa saja suci setahun, dua tahun, tiga tahun bahkan, kan gitu. Kemarin kita sudah singgung bahwa satu-satunya perempuan yang tidak pernah haid itu Sayyidah Fatimah, kan gitu. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan mungkin orang bisa saja suci sampai setahun dua tahun. Itu terjadi ya banyak oleh beberapa perempuan dalam kondisi mungkin setelah dia sembuh dari penyakit, mungkin setelah dia melahirkan, mungkin setelah banyak. Jadi masa sucinya tidak pernah apa namanya tidak ada batasnya. Ihtajjalahu. Uhtujjalahu, uhtujja bisa, ihtajjalahu. Berdalil lahu untuk hal tersebut, bahwa paling minimal masa suci itu 15 hari bil istiqra, dengan istiqra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah singgung istiqra itu artinya tatabbu. Tatabbu itu artinya sensus. Jadi dalil kenapa kita bilang bahwa masa suci paling sebentar 15 hari, ya kita sensus, kita melakukan data. Kita melakukan sampling apa sampel apa kalau bahasa ini sekarang apa ya apa sih itu lupa kayak Nielsen gitu. Datang satu-satu tanya perempuan paling maksimal paling sebentar hari itu berapa masa suci 15 hari wali adnahu karena idza kana al haidhu 15 yawman. Kalau haid paling maksimalnya itu 15 hari, lazima fituhri ma dzakarna, kan gitu. Kalau kita bilkan, kemarin kita bilang bahwa haid itu minimal sehari semalam. Paling maksimal haid itu 15 hari. Nah, kalau paling maksimal hari 15 yauman 15 hari, lazima fituhri, maka harus dalam masa suci pun seperti itu ma dzakarna sebagaimana kita sebutkan. Kenapa? Karena perempuan itu setengah hidupnya itu takut, setengah hidupnya perempuan itu dalam keadaan tidak sholat, tidak puasa, artinya haid. Kalau dia umur 60 tahun berarti 30 tahun itu dia haid. 30 tahun kalau dibagi dalam satu bulan berarti menyisakan 15 hari, 15 hari gitu. Ya survei, betul survei, 15 hari. Jadi kalau paling maksimal masa haid 15 hari berarti ada sisa 15 hari suci. Ah, berarti paling sedikit suci adalah 15 hari. Paling sedikit suci 15 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk paling banyaknya masa suci. wal hadd, dan tidak ada batasan, arti tidak ada waktu maksimal untuk masa suci. Li'anna minan nisa'i, karena di antara perempuan, man tahidu fi sanati marrah, ada di antara mereka man tahidu yang haid fi sanati, di dalam setahun marrotan, cuman sekali doang. Bal fi umriha, bahkan sepanjang umurnya marrotan, cuman sekali doang. Wa qawluhu bainal haidhataini, dan perkataan Syekh Abi Syuja bainal haidhataini, antara dua haid, tadi dikatakan masa suci paling sebentar antara dua haid itu 15 hari. Kenapa dikatakan antara dua haid, haid satu dengan haid setelahnya itu 15 hari paling minimal masa suci? Kenapa dikatakan bainal haidhataini ihtaraza bihi Syekh, mengecualikan, mengatakan antara dua haid untuk mengecualikan anituhril fasiri, daripada suci yang memisahkan bainal haidi wan nifas, antara haid dan nifas. Jadi setelah orang suci dari haid, kemudian dia melahirkan, bisa saja dia berhenti haid sampai kemudian melahirkan itu kurang dari 15 hari. Jadi itu suci juga, gitu. Itu suci juga. Maka dikatakan bainal haidzaita, ini antara dua haid, yang 15 hari itu dua haid, tapi antara haid dengan nifas bisa saja kurang dari 15 hari. Fa innahu yajuzu ay yakuna aqall min 15 yawman, karena itu apa namanya, fa innahu, sesungguhnya suci antara haid dan nifas, yajuzu ay yakun, bisa saja aqall min 15 yawman, dia bisa saja lebih sedikit daripada 15 hari. Kama idza ra'atil hamilu daman, seperti perempuan hamil melihat darah. Wa qulna, dan kita katakan di mazhab Syafi'i, mazhab kita, bis sahihi, menurut pendapat yang sahih, innal hamila, bahwa orang yang hamil tahid, orang yang hamil itu bisa haid, gitu. Dan antara dia haid sampai kemudian dia melahirkan bisa saja kurang dari 10 hari, kurang dari 15 hari. Nah, yang kurang dari 15 hari itu kita bilang itu masa suci juga. Wa qulna bi sahih, kita katakan dalam mazhab kami bi sahih, dengan pendapat yang sahih dalam mazhab kami, innal hamil, bahwa orang yang hamil itu tahid, mungkin saja bisa haid. Fa waladat, kemudian dia melahirkan, ba'dahu, setelah haid, masalan, contohnya. Jadi setelah, ketika dia haid, kemudian setelah haid dia melahirkan. Bi asyati ayyamin, setelah 10 hari. Jadi dari jarak dia selesai haid sampai kemudian melahirkan 10 hari. Itu kan kurang dari 15 hari. Apakah dikatakan suci? Ya suci. Karena yang minimal 15 hari suci itu antara dua haid. Kama idharan, kalau dia bukan antara dua haid, ya dia, kalau dia suci, ya suci. Kama idza ra'atil aghi, gimana sih, fa inna hadza tuhrun, maka ini walaupun kurang dari 15 hari juga dikatakan sebagai masa suci fasilun, yang memisahkan, artinya masa suci yang bukan antara dua haid. Lakin baina haidin wa nifasin, masa suci yang terjadi antara haid dan nifas. Qala Ibn Rif'ati, dan juga Imam Ibn Rif'ah itu muridnya Imam Nawawi. Imam Ibn Rif'ah mengatakan ihtaraza bihi, juga disebutkan antara dua haid, ihtaraza, dikecualikan, an tuhril mubtadi'ati wal ayisati, tentang masa sucinya mubtadi'ah. Orang yang mubtadi'ah, yang baru haid, itu bisa saja kurang dari 15 hari. Maksudnya gimana? Ya, perempuan mubtadi'ah itu orang yang baru haid, anak kecil. Mubtadi'ah itu pemula, beginner gitu. Dia baru haid, karena dia nggak ngerti itu darah keluar tuh gimana, maka itu kita tidak katakan sebagai haid. Nah, bisa saja dari keluar haid pertama nanti sampai keluar haid yang kedua, itu antara darah pertama dengan darah kedua tuh jaraknya kurang dari 15 hari. Itu tetap kita katakan suci, karena dia mubtadi'ah, orang yang baru haid. Wal aisa, dan juga aisa, orang aisa itu orang yang sudah enggak ini lagi. enggak haid lagi. Dari berhenti haid sampai mati bisa saja kurang dari 15 hari. Aisyah itu orang yang udah berhenti mati. Aisyah itu udah berhenti haid, perempuan baki, perempuan yang udah nggak lagi keluar haid, menopause dalam bahasa Indonesia, menopause. Jadi yang paling minimal 15 hari itu antara dua haid, tapi antara haid dan nifas itu bisa saja kurang dari 15 hari. Antara haid dengan haidnya orang mubtadi'ah bisa saja kurang dari 15 hari. Antara berhenti haid sampai wafat bagi orang monopos bisa saja kurang dari 15 hari. Qala, kemudian dikatakan oleh Syabi Syuja, wa aqallu zamanin tahidhu fihi al-jariyatu 9 sinina wa la hadda li aktsarih. Wa aqall, paling sebentar, bukan paling sebentar. Paling awal, wa aqallu zamanin, zaman yang paling cepat, paling sebentar, paling awal, tahidu fihil jariyah, di mana perempuan kecil itu haid, maksudnya anak yang belum balik haid, belum balik, paling minimal perempuan haid itu kapan? Tis osinin, ketika umur dia 9 tahun. Itu paling cepatnya. Jadi paling cepat itu 9 tahun. Artinya kalau belum 9 tahun bukan haid namanya. Haid itu paling awal. Paling awal bagi perempuan itu umur 9 tahun. Karena 9 tahun itulah batasan di mana perempuan itu sudah mulai balik. Itu yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah. Idza balagatil jariyatu 9 sinina fa hiya imra'atun. Kan gitu. Kalau perempuan, anak perempuan itu sudah sampai 9 tahun, 9 tahun qamariyah, fahiya imra'atun, maka dia adalah perempuan. Maksudnya perempuan yang sudah dewasa. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas untuk paling lamanya. Tapi paling sebentar perempuan mulai haid itu umur 9 tahun. Daliluhul wujud, dalilnya al-wujud. Al-wujud itu maksudnya istiqra, sensus, data, info. Sensus apa namanya? Hasil interview gitu. Qala Syafi'i Imam Ajri, dalilnya memang dalil semuanya istiqra tentang haid dan nifas istihadah ini. Tidak ada dalil yang sharih daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad itu bukan tahdid, tapi itu al-ghalib, kan itu bukan batasan waktu tapi batas informasi tentang biasanya. Sebagaimana ada riwayat tentang perempuan yang nifas 40 hari. Itu kan ulama mengatakan bukan batasan 40 hari tapi biasanya 40 hari. Karena ada perempuan kita menemukan nifas sampai 60 hari. Kan begitu. Qala Syafi'i Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu a'jaba ma sami'a. Teman-teman, teksnya itu a'jaba apa a'jala? Karena beberapa teks punya a'jala, ada yang mengatakan a'jaba. Kalau teks saya ini a'jaba. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i mengatakan ajaba ma sami'at, ajaba ma sami'tu minan nisa'i tahidna, ajaba, yang membuat saya heran, yang membuat saya takjub. Itu artinya gitu. Kalau ajaba ma sami'tu minan nisa, yang membuat saya terkejut, yang membuat saya heran, ajaba, yang membuat saya heran daripada perempuan-perempuan haid yang saya dengar, itu artinya. Tapi kalau ajala juga sama, ajala juga benar. Ajala, paling cepat perempuan haid yang saya dengar gitu. Ajala ma sami'tu minan nisa'i tahidna, paling cepat perempuan haid yang saya dengar, maksudnya yang saya dapati. Kalau ajaba, yang membuat saya terkejut dari perempuan yang haid yang saya dengar itu, nisa'u tihamah. Nisa'u tihamah itu adalah perempuan dari bani, dari perempuan orang Yaman. Tihamah itu nama kabilah apa suku, saya lupa. Tapi perempuan Tihamah itu adalah perempuan dari Yaman. Karena ketika Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ke Yaman, kan satu waktu beliau pernah ke Yaman. Kerja kan, jadi qadhi ketika itu di Yaman. Beliau tinggal berdua tahun kalau enggak salah. Nah, di Yaman ada perempuan-perempuan Tihamah, suku Tihamah. Jadi yang membuat saya takjub itu dari perempuan haid yang pernah saya dengar itu perempuan Tihamah. Kenapa perempuan Tihamah? Tahid nalitis asinin. Mereka itu sudah mulai haid litis asinin untuk ketika umur 9 tahun. Wafihi hadis, dan di dalam ini juga ada hadisnya. Maka itu paling sedikit atau minimal perempuan mungkin bisa itu ketika dia umur 9 tahun. Wafi hadis, dan tentang 9 tahun ini ada hadisnya. Rawahu Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wah, ini enggak disebutin teksnya. Riwayatnya tu idza balagatil jariyatu tis'a sinina. Idza balagatil jariyatu tis'a sinina fahiya mar'atun. Kalau perempuan itu sudah sampai umur 9 tahun, maka dia adalah perempuan, perempuan dewasa, perempuan sudah baligh. Dan 9 tahunnya qamariyah, hitungannya qamariyah. Maka kita ini kalau punya tanggal lahir, kita konversi ke qamariyah, kita hitung. Karena batasan umur yang disebutkan dalam syariat itu ya semuanya mengarah kepada qamariyah, penanggalan bulan, bukan penanggalan masehi, bukan matahari. Termasuk sabda Nabi Muhammad yang mengatakan aqallu a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 15, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu qamariyah tuh. 60 tahun qamariyah, 70 tahun qamariyah. Jadi kalau kita konversi nih apa namanya tanggal kita, ternyata sudah sampai 50 tahun, oh berarti 10 tahun lagi. Kalau 30 tahun ya 30 tahun lagi. Yang kegenak tuh kalau 59 tahun 3 bulan, wah beberapa bulan gitu. Gitu. Jadi itu qamariyah. Wa li anna kullama, ini penting, ini kaidah. Wa li anna kullama la dhabitarahu fi syar'i wa la fil lughati tarji'u fihi ila al wujud. Wa li anna, karena sesungguhnya kullama la dhabitalahu, setiap la dhabitalahu yang tidak punya standar, tidak punya definisi, tidak punya patokan, lahu fi syar'i, dalam syariat. Artinya syariat tidak memberikan penjelasan, tidak syariat tidak memberikan patokan, syariat tidak memberikan standar, syariat tidak memberikan definisi, wala fil lughati, dan dia juga tidak punya makna dalam bahasa. Secara bahasa dia, kita enggak tahu artinya apa. Yarji'u fihi ilal wujudi, maka hukumnya dikembalikan ilal wujud, kepada istiqra, kepada sesuatu yang terjadi di antara masyarakat. Yang terjadi di antara masyarakat, biar bisa kita keluarkan bagaimana? Kita tanya satu-satu. Apa itu tanya satu-satu? Namanya sensus, namanya Nielsen, namanya data, yang dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab namanya istiqra. Istiqra. Ahlan Ustaz. Ustaz Yazid. Jadi maladhal bitalahu sallah, semua hal yang tidak ada standar dalam syariat. Syariat tidak memberikan definisi, syariat tidak memberikan penjelasan, syariat tidak memberikan standar. Ketika kita kembalikan ke makna bahasa, bahasa pun tidak punya makna tersebut. Fayarji'u ilal wujud, maka kita kembalikan kepada apa yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk mengeluarkan apa yang terjadi di tengah masyarakat, kita tanya satu-satu. Itu namanya sensus Nielsen, itu namanya istiqra, dalam bahasa Arabnya namanya istiqra. Waqad wajadahu Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i telah melakukan itu. Waqad wajadahu, dan Imam Syafi'i telah melakukan itu tentang istiqra. Beliau tanya paling sedikit haid berapa, paling lama haid berapa hari, paling sedikit nifas berapa hari, paling selama haid berapa hari, paling sedikit, paling lama nifas berapa hari. Kemudian paling muda umur perempuan haid itu berapa? 9 tahun, kan gitu. Itu semuanya istiqra, karena tidak disebutkan dalil teksnya secara rinci. Tsumma al-muradu bitis'i, kemudian yang dimaksud al-muradu, yang dimaksud bitis'i dengan umur 9 tahun, istikmaluha, yaitu sempurna 9 tahun. Artinya kalau dia lahir tanggal 5 bulan Rajab tahun 1440, maka 9 tahun itu tanggal 5 bulan Rajab tahun 1449. Gitu. Itu sempurna. Gitu. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Waqilah, akan tetapi dikatakan 9 tahun itu bukan 9 tahun pas. Tapi nisfus tasya'ah, itu setengah 9. Setengah 9 itu maksudnya 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 bulan. 8 tahun 6 bulan. Jadi 8 tahun setengah. Jadi belum sampai 9. Masih setengahnya, berarti 8 tahun 5 bulan. Waqila ta'an fiha, dikatakan juga, berarti ada 3 pendapat nih, 9 tahun sempurna, 8 setengah tahun. Yang ketiga, at-ta'an fit tasi'ah, yang penting udah masuk aja tahun ke-9. Berarti ini umur 8 tahun plus dikit. Umur 8 tahun plus 2 hari 3 hari itu ataan. Ataan itu maksudnya baru mulai masuk, baru mulai nusuk. Itu namanya ataan. Ataan fitasi'ah. Baru masuk ke umur 9 tahun. Fa'ala sahihi, maka menurut pendapat yang sahih yaitu 9 tahun. Nah, gitu. Menurut pendapat yang sahih yaitu 9 tahun secara sempurna, al-murad yang dimaksud 9 tahun itu at-taqrib, kira-kiranya mendekati begitu ya. Ya, berarti 8 tahun 8 bulan, 8 tahun 9 bulan itu kan orang bilangnya 9 tahun. Ya kan, majazan. Kita punya anak umur 3 tahun 10 bulan. Kita kan paling nyebutnya 4 tahun itu gitu. Itu maksudnya takrib. La tahdid, bukan la tahdidu ala sya'ala sahih, bukan menurut yang pasti secara sahih. Jadi secara sahih bukan menurut yang pasti, tapi mendekati 9 tahun. Kira-kiranya aja. 9 tahun lewat dikit, itu kan masih kita sebut 9 tahun. 9 tahun kurang dikit, kita masih bisa 9 tahun. Kan gitu. Umur berapa anak sekarang? 9 tahun. Padahal aslinya 8 tahun, 11 bulan, belum 9 tahun. Tapi kan nyebut 9 tahun itu majazan aja, tajawuzan aja. Ya, itu namanya takrim. Jadi yang dikatakan perempuan haid paling muda itu umur 9 tahun. Betul 9 tahun. Tapi 9 tahunnya ala takrim. Kira-kiranya 9 tahun. Walaupun tidak pasti. Mungkin 8 tahun sekian bulan. Mungkin 9 tahun lewat sekian hari, itu kita katakan al-taqyim. Fa'ala hadha, maka menurut pendapat ini, hadha law ra'atid dama, kalau perempuan melihat darah, keluar darahnya dari rahimnya, qabla istikmali tasi'ati, sebelum istikmali tasi'ah, sebelum genap 9 tahun, jadi 8 tahun 11 bulan misalnya, atau 8 tahun 7 bulan misalnya, dia sudah keluar darahnya, fi zamanin la yas'u tuhran wa haidan, di waktu yang tidak cukup untuk suci dan juga haid. Kana haidan, maka itu haid. Nah, ini jelasnya gini. La yas'u tuhran wa haidan itu maksudnya tuhran itu kan suci. Suci paling minimal itu 15 hari. Haid itu paling minimal 1 hari. Maka kalau 15 tambah 1 jadi 16. Itu maksudnya 16 hari. Kalau orang melihat darah, dia belum genap 9 tahun, dia belum genap 9 tahun, kemudian dia melihat darah. Kalau darah itu keluar terus-terusan, la yas'u hurun wa haidun, tidak sampai 15, tidak sampai 16 hari, darahnya terus-terusan keluar, tidak sampai 16 hari, karena haidun, maka itu namanya haid. Jazama bihi Rafi'i wan Nawawi, itu yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i wan Nawawi dalam, dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin. Wa in kana yasauhuma, akan tetapi kalau darah itu keluarnya yasauhuma itu lebih banyak, atau 16 hari atau bahkan lebih banyak, 16 hari atau lebih banyak, la yakunu haidan, maka itu bukan haid. Jadi kalau belum genap 9 tahun dia keluar darahnya, dilihat darahnya keluarnya kurang dari 16 hari atau 16 hari lebih. Kalau kurang dari 16 hari itu haid. Tapi kalau lebih daripada 16 hari berarti bukan haid, itu darah fasad. Itu kalau belum genap 9 tahun. Tapi kalau udah genap 9 tahun ya udah, itu darah haid namanya. Ini kalau kita lagi ngomongin kalau sebelum 9 tahun dia udah keluar darahnya. Waqala al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan, Imam al-Mawardi punya kitab namanya Al-Hawl Kabir. In taqaddama bi yawmin aw bi yawmayn kana haidan. Gitu. Kalau lebih dari sehari atau dua hari daripada, jadi 9 tahun, 9 tahun plus 2 hari, 9 tahun plus 1 hari, keluar darahnya kana haidan, itu haid. Itu kita juga bilang begitu ya. Kalau lebih daripada 9 tahun, artinya udah sempurna 9 tahun, darah keluar ya haid. Ini kan kalau darah keluar dia belum 9 tahun, maka dilihat tuh 16 hari apa lebih apa kurang. Wa illa, akan tetapi fala, kalau kurang dari itu maka tidak dikatakan haid. Oh, maksudnya Imam Al-Mawardi itu tidak ada batasan, maksudnya Imam Al-Mawardi itu tidak mengatakan haid untuk darah yang keluar sebelum 9 tahun. Berarti Imam Al-Mawardi ini punya pendapat 9 tahun pas gitu ya. Artinya kalau kurang dari 9 tahun keluar darah bukan haid. yang keluar darah itu intaqaddama. Kalau lebih sehari, maksudnya 8 tahun, 11 bulan, 29 hari keluar. Artinya belum genap 9 tahun, ini sehari lagi 9 tahun, besok udah 9 tahun. Itu keluar darahnya, itu haid. Atau 2 hari sebelum itu keluar darah, itu namanya haid. Itu kata Imam Al-Mawardi. Kalau enggak begitu, fala, maka tidak dikatakan haid. Wa qala Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi mengatakan, la yadur nuqsanu syahra wa syahraini. Tidak mengapa kalau yang keluar darahnya itu kurang daripada sebulan atau 2 bulan. Artinya dia masih 8 tahun 10 bulan keluar darahnya itu darah haid. Jadi enggak penting 15 hari apa berapa, pokoknya 2 bulan sebulan tuh enggak ada masalah. Yang penting udah orang udah nyebutnya 9 tahun. Nah, itu kata Imam Ad-Darimi. Jadi ada 3 pendapat nih. Kalau orang perempuan sebelum 9 tahun sempurna, belum genap 9 tahun sudah keluar darahnya. Pendapat yang pertama ini pendapat mazhab. Pendapat Imam Taqiyuddin Al-Sindar ini pendapat mazhab, bahwa kalau belum genap 9 tahun kemudian dia keluar darahnya, maka dilihat. Kalau darahnya keluar terus-terusan dan itu darahnya tidak sampai 15 hari, tidak sampai 16 hari, itu haid. Tapi kalau darahnya terus-terusan keluar lebih daripada 16 hari atau 16 hari lebih, itu namanya darah fasad, bukan darah haid. Imam Al-Mawardi mengatakan kudu 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun keluar, itu bukan haid. Dan 9 tahunnya itu, kalaupun kurang sehari dua hari, enggak apa-apa. Tapi kalau lebih daripada itu, bukan haid. Gitu. Itu Imam Al-Mawardi. Imam Ad-Darimi mengatakan 2 bulan, sebulan sebelum 9 tahun keluar darah, ya itu enggak ada masalah. Wallahu a'lam. Qala wa aqallu muddatil hamli, paling sedikitnya muddat. Masa orang hamil, bunting. Hamil. Sittatu ashhur itu 6 bulan. Paling sedikitnya 6 bulan. Walahadhatan. Walahadhatani. Ada yang lahadhatan, ada yang lahadhatan. Lahadhatan itu, lahadhat itu sebentar. Maksudnya 6 bulan plus 5 menit. 6 bulan plus sehari 2 hari lah gitu maksudnya. Jadi 6 bulan plus 2 hari misalnya. Itu yang dimaksud lahadhat itu sebentar. Jadi tidak 6 bulan pas. Itu bisa saja 6 bulan lebih sehari atau 2 hari. Wa aktsaruhu dan paling maksimal masa hamil itu 4 sinin, 4 tahun. Wa ghalibuhu dan biasanya 9 ashhur itu 9 bulan. Biasanya 9 bulan, paling sedikitnya 6 bulan. Jadi kalau ada orang yang bunting, kawin bulan Januari, kemudian bulan Agustus udah bunting, udah ngelahirin, ya kita enggak ada masalah. Kenapa? Karena paling sedikit masa hamil itu adalah 6 bulan. Dia udah melewati itu. Wa amma qawnu aqalli muddatil hamli 6 ashhurin, sedangkan kenyataan bahwa paling sedikitnya masa hamil 6 bulan, fali anna Utsmana, itu ada ceritanya. Fali anna Utsmana, karena dulu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, maksudnya di masa beliau menjadi sebagai khalifah, utiya bimru'atin, Sayyidina Utsman didatangkan seorang perempuan. Qad waladat li 6 ashhur, yang telah melahirkan padahal hamilnya 6 bulan doang. Jadi jarak dia menikah sampai hamil itu cuma 6 bulan. Fasyawarul qawma. Kemudian Sayyidina Utsman tuh ngumpulin orang-orang. Ini orang berzinah nih kayaknya nih. Belum 9 tahun dia udah hamil. Belum 9 bulan dia udah bunting. Udah ngelahirin. Baru 6 bulan dong ngelahirin. Ini jangan zinah nih. Cuman dia nikah begitu. Nah kita bingung nih, belum 9 tahun dia udah bunting, udah hamil. Lah kita kumpul, kita diskusi, kita rapat. Ini perempuan pantas gak kalau kita rajam gitu. Itu maksudnya. Pantas gak kalau kita cambukan, dia udah melakukan perzinahan. Fasyawarul qawm, kemudian Imam Sayyidina Uthman bin Affan memanggil al-qawm. Qawm itu maksudnya ini ya, petinggi-petinggi pejabat-pejabat khilafah gitu ya. Datang ke istana buat berdiskusi. Fi rajmiha, apakah kita rajam dia? Faqala Ibnu Abbas, kemudian Sayyidina Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas masih hidup ketika Sayyidina Utsman menjabat, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Sayyidina Ibnu Abbas, wa anzalallahu ta'ala. Forum. Ingat enggak Allah pernah menurunkan Al-Qur'an, pernah menurunkan ayat. Ayatnya gimana? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan hamilnya perempuan, menyusuinya perempuan itu semuanya 30 bulan. Wa anzala, kemudian Allah menurunkan dalam ayat lain, wa fisaluhu fi amaini, dan menyusuinnya perempuan itu kepada bayinya itu maksimal fi amaini sebanyak 2 tahun. Fal faslu fi amaini wal hamli fi sittati ashhur, dan jadi kalau hamil, kalau dikatakan seluruhnya hamil dan juga hamil dan juga menyusui sebanyak 30 bulan, dan dalam ayat lain menyusui itu 2 tahun. 2 tahun kan 24 bulan. 24 bulan itu kalau kita gabungin sama yang tadi 30 bulan, berarti kan dikurangin sisanya 6 bulan. Oh, berarti ada waktu di mana orang mungkin hamil 6 bulan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, hamil dan menyusui itu 2 tahun. Hamil dan menyusui itu 30 bulan. 30 bulan itu 2 tahun plus 6 bulan. Dalam ayat lain Allah mengatakan menyusui 2 tahun. Berarti kalau menyusui 2 tahun, ayat sebelumnya Al-Ahqaf itu 30 bulan, 2 tahun 24 bulan, sisanya 6 bulan. Oh, berarti orang mungkin saja ada yang hamil itu cuma sebentar 6 bulan saja, begitu. Fal faslu, jarak fi amaini dalam 2 tahun wal hamil dan juga hamil itu fi sittati ashhur, yaitu 6 bulan. Faraja'u ila, paham ya? Itu matematikanya kayak gitu. Tahu benar apa enggak saya jelasinnya. Pokoknya sisa dari 24 bulan, 30 bulan kalau dikurang 24 bulan kan 6 bulan gitu. Wal hamlu fi sittati ashhur faraja'u ila qawlihi, maka orang-orang yang awalnya bilang rajam timpukin biar mati itu pezina, kemudian raja'u, dia tarik lagi perkataannya, fasara ijma'an, kemudian jadi kesepakatan bahwa paling minimal masa hamil itu 6 bulan. Wa amma kaunu aktsari muddatil hamli 4 sinina, sedangkan pernyataan kita, pendapat kita, kaunu aktsari muddatil hamli 4 sinin, tentang paling maksimal masa hamil, masa bunting, masa orang hamil itu 4 tahun, fadaliluhul istiqra, dalilnya istiqra. Ya, karena emang gak ada hadisnya soal hamil berapa bulan perempuan gitu ya. Ya, dalil kita istiqra. Dalil kita tuh ya sensus. Kita pernah menemukan ada perempuan yang sampai 4 tahun kan gitu. Fadaliluhul istiqra. Qala malikun, Imam Malik mengatakan, hadhihi jarut jawajibat. Oh, berarti ini istiqra ini dari Sayyidina. Sensusnya Imam Malik. Hadhihi jarutuna. Ini adalah perempuan di antara kami. Maksudnya waktu saya hidup, kata Imam Malik, ada perempuan, imra'atu Muhammad bin Ajlan, istrinya daripada Muhammad bin Ajlan. Imra'atu Sidkin, dia adalah perempuan yang baik. Wa zawjuha rajul Sidkin, dan suaminya adalah laki-laki yang baik. Hamalat salasata abtun, dia pernah melahirkan sebanyak 3 kali, 3 kandungan. Hamalat salasata abtun fi isnai ashrata sanatan. Gitu nyebutnya, susah banget. Jadi di dulu, kata Imam Malik, ada tuh di kami itu, di orang kami itu ada namanya perempuan, namanya enggak disebutin namanya nih. Ada perempuan istri daripada Muhammad bin Ajlan. Orang baik. Dianya baik. Suaminya juga orang baik. Dia pernah hamil 3 kali kandungan. 3 kali hamil itu kalau digabungin, 3 kehamilan itu 12 tahun. Fihu hamalat salasata abtunin, hamil sebanyak 3 kali kandungan. Fisnatai asyrata sanatan, sebanyak 12 tahun. Kullu batnin 4 sinin, setiap satu kandungan itu 4 tahun. Begitu. Maka dasar inilah yang menjadikan bahwa paling maksimal masa hamil itu 4 tahun. Jadi kalau ada orang yang 9 bulan belum melahirin, tunggu sampai setahun. Terus kalau setahun belum melahirin, tunggu sampai 2 tahun. Kalau sampai 3 tahun, tunggu sampai 4 tahun. Ntar 4 tahun black sendiri itu. Udah kelamaan gitu. Jadi paling maksimal itu 4 tahun. Warawahu Mujahid. Jangan juga, ini juga diriwayatkan oleh Mujahid. Jadi pernyataan 4 tahun paling maksimal masa hamil itu juga disebutkan oleh Mujahid, salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Waja'a rajulun ila Malik bin Dinar. Suatu waktu pernah diriwayatkan ada seseorang yang datang kepada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu sahabat, tabi'in. Ulama dari kalangan tabi'in, beliau lahir di masa Sayyidina Utsman bin Affan dan beliau bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik. Berguru kepada Sayyidina Anas bin Malik. Rajulun ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Malik bin Dinar, faqala ya Abu Yahya, mengatakan wahai Abu Yahya. Malik bin Dinar kunyahnya Abu Yahya. Hey Malik bin Dinar, Abu Yahya. Ud'u limra'atin hubla mundu arba'i sinin. Doain. Ud'ullaha, doa kepada Allah, limra'atin, kepada perempuan, hubla, yang sedang hamil, mundu arba'i sinin. Sejak 4 tahun dia udah hamil, belum bunting-bunting, belum brojol-brojol, itu udah 4 tahun. Doain. Fikar bin syedid. Dia dalam kesusahan yang sangat perih. Fada'a laha. Kemudian Malik bin Dinar mendoakan perempuan tersebut. Faja'a rajulun ila rajul. Kemudian laki-laki yang tadi yang awalnya minta doa datang lagi tuh besok harinya kepada Malik bin Dinar. Faqala, kemudian dia mengatakan adraka imra'at. Adraka imra'ati. Faqala rajulun ila rajul. Oh, ini maksudnya rajulun tuh Malik bin Dinar. Ar-rajul itu laki-laki yang minta doa. Faqala rajulun, kemudian faja'a rajulun Malik bin Dinar, datang kepada laki-laki tersebut setelah dia berdoa. Faqala, kemudian Malik bin Dinar mengatakan adrik imra'atak, sono, datang ke perempuan kamu. Gitu. Jadi habis doa, jadi laki-laki datang ke Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, ente kan ulama, ente kan kiai, doain istri saya. Udah 4 tahun hamil, belum brojol-brojol, doain. Kesian, kesian, susah hidupnya. Hamil 4 tahun kagak beres-beres. Kemudian didoakan oleh Malik bin Dinar. Habis doa, setelah doa Malik bin Dinar bilang, adrik imra'atak, sono, datang perempuan ente, istri ente. Gitu. Fadhahaba rajul, kemudian laki-laki itu datang ke perempuan, maksudnya pulang balik ke rumahnya. Sumaja, kemudian dia balik lagi ke Malik bin Dinar. Wa ala raqabatihi, dan di lehernya, raqabah, di lehernya gulamun ibnu arba'i sinin, itu udah ada anak umurnya udah 4 tahun di dalam kandungan. Jadi maksudnya ketika setelah selesai doa, laki-laki itu pulang ke rumah, ternyata istrinya udah ngelahirin. Dan ketika melahirkan, anaknya tuh udah gede, udah 4 tahun. Qad istawat asnanuhu, yang giginya tuh udah rapi karena udah 4 tahun. Akhirnya anak 4 tahun itu digendong sama dia, datang ke Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, nih doa ente nih, jadi nih anak keluar. Udah 4 tahun gitu. Giginya udah rata semua gitu. Jadi itu diriwayatkan daripada sahabat daripada tabi'in Malik bin Dinar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang tentang wayahrumu bil haidi wan nifasi, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang haid dan nifas. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang esok hari. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan agar bisa terus menuntut ilmu agama sekaligus menambah amal ibadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi teman-teman sarjana muslim, bagi para guru, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini, jika menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga kekeliruan dalam penjelasan, saya dengan sangat memohon untuk bisa dikoreksi. Dan saya senang jika mendapat koreksian tersebut. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.